warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ, jamaah salat maghrib, para hadirin sekalian wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah, merupakan perkara yang patut kita syukuri dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah di masa-masa yang semakin dekat dengan hari Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban, di mana mayoritas manusia mereka terlalaikan dengan bulan Sya'ban, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Tatkala beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, maka beliau menanyakan, wahai Rasulullah, ra'aituka aktsara siyaman fi Sya'ban, aku melihat engkau lebih banyak berpuasa, betapa banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Maka beliau menyatakan, dzaka syahru yaghfulu fihi an-nas, bulan Sya'ban merupakan bulan yang banyak dilalaikan oleh mayoritas manusia. Baina Rajabi wa Ramadan, yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hadza syahru yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Itu adalah bulan yang amalan-amalan hamba diangkat kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim, maka aku senang amalanku diangkat ke hadapan Allah dalam keadaan aku berpuasa. Maka beliau pun banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban ini, sampai-sampai dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau kana yasumu syahra kullah aw aktsara, adalah beliau pernah melakukan puasa satu bulan penuh atau mayoritas, yaitu lebih banyak berpuasa di bulan, di hari-hari bulan Sya'ban daripada tidak berpuasanya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diterangkan oleh al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menyatakan bahwasanya kenapa bulan Sya'ban menjadikan manusia mayoritasnya terlalaikan dengan bulan tersebut, dikarenakan kebanyakan manusia menyangka bahwasanya bulan Sya'ban tidaklah ada keutamaan apapun, dan mereka menyangka di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bainar Rajab wa Ramadan yang terhimpit di antara dua bulan yang mulia. Bulan Rajab yang merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram yang Allah melarang di dalamnya untuk ditumpahkan darah. Kemudian terletak di antara bulan Ramadan yang memiliki keutamaan sehingga Allah mewajibkan padanya puasa. Maka mereka terlalaikan, menyangka tidak ada keutamaan apa-apa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyontohkan kepada para kepada umatnya dengan melakukan puasa, banyak melakukan puasa di bulan Syaban. Maka diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, tidaklah yang demikian lil isti'dadin nafsi, dalam rangka untuk mempersiapkan jiwa kita agar kita sepat, yaitu agar kita menjadi siap menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan kita sudah terbiasa melakukan puasa dan dalam keadaan kita telah terbiasa melakukan amaliyah-amaliyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pun banyak melakukan puasa. Yang ini digambarkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, digambarkan kedudukannya seperti ibadah-ibadah rawatib yang di sana ada qabliyah dan ada ba'diyah. Demikian pula siam bulan Ramadan, qabliyahnya adalah berpuasa di bulan Rajab dan ba'diyahnya adalah berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau melakukan puasa di bulan Syaban, akan tetapi tidak mengkhususkan hari ini dan itu. Beliau banyak melakukan puasa di bulan Syaban. Bahkan kata Aisyah, pernah berpuasa satu bulan penuh dan kadangkala mayoritasnya hari-harinya dia gunakan untuk berpuasa, tidak mengkhususkan hari-hari tertentu. Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya sebagian orang mengkhususkan hari-hari tertentu yang dikhususkan untuk dilakukan sebagai ibadah di bulan Syaban, ini dalil yang digunakan adalah lemah sampainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mohon kepada Allah untuk kita diberi kekokohan di dalam beramal senantiasa di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan serta memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan amalan soleh di sana sehingga kita bisa mendulang pahala dengan adanya bulan Ramadan yang mubarak. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang membunuh jiwa yang Allah haramkan, yang ini merupakan bentuk dosa-dosa besar. Kita sampai pada halaman yang ke-24. Naam, kata beliau Az-Zahabi rahimahullahu taala, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tuqtalu zulman." Tidaklah ada satu jiwa pun yang terbunuh dengan cara zalim, dengan cara kezaliman. "Illa kana ala bani Adam al-awwal kiflun min dammiha." Melainkan atas anak Adam yang pertama dia mendapatkan kiflun, nasibun, mendapatkan bagian daripada darah yang ditumpahkan tersebut. Kenapa demikian? Li'annahu awalu man sannal qatla. Dikarenakan dia adalah orang yang pertama kali mencontohkan membunuh. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 3335 dan Imam Muslim nomor 1677, Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya mengeluarkan pula dari sahabat Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi mengenai hadis ini, Barang siapa, tidaklah ada satu jiwa pun yang terbunuh dengan sebab kezaliman atau dengan cara yang zalim, melainkan pada anak Adam yang pertama dia mendapatkan bagian dosa daripada pembunuhan tersebut. Kenapa demikian? Dikarenakan dia adalah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, hadzal haditsu min qawaidil Islam. Hadis ini termasuk bagian dari kaidah di dalam Islam. Kaidah di dalam Islam, apa itu kaidahnya? Anna kullama ibtada'a syai'an minasyarr, bahwasanya siapapun juga yang mengada-adakan sesuatu dari kejelekan, kana alaihi mithlu wizri kulli man iqtada bihi fi dzalikal amal mithlu amalihi, maka orang tersebut akan mendapatkan bagian dosa. Bagian dosa dari dosa-dosa orang yang menirunya dalam perbuatan dosa yang dia lakukan. Adalah di sini pembunuhan yang pertama kali melakukannya adalah anak Adam. Tatkala dia merasa iri kepada saudaranya, dikala mereka mempersembahkan suatu pengorbanan kepada Allah, fatuqubbila min ahadihima, Allah menerima dari salah satu keduanya. Maka dia pun merasa iri. Kenapa saya diterima? Maka Allah jawab, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanyalah mau menerima dari orang-orang yang bertakwa, orang yang ikhlas, orang yang senantiasa sesuai dengan tuntunan para nabi. Di dalam kisah ini, barakallahu fikum, diterangkan oleh para ulama bahwasanya dosa di zaman Nabi Adam alaihi salam, manusia ketika itu masih dalam keadaan di atas fitrah mereka, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut tauhid. Dan ini merupakan hikmah tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diterangkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitab Salasatil Usul, beliau mengatakan, wa makna ya'budun yuwahhidun, makna tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah, maknanya supaya mereka bertauhid, menyerahkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah Islam, yaitu bentuk pemurnian ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang bersih dari perbuatan syirik. Maka di zaman Nabi Adam alaihi salam, keturunan mereka masih di atas Islam yang murni. Dan dosa yang terjadi di antara mereka hanyalah sekedar dosa kemaksiatan yang tidak sampai pada derajat kesyirikan. Yaitu di antaranya adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Dilakukan oleh salah seorang putra Adam. Adapun penetapan namanya diperselisihkan para ulama. Nah, sehingga kita katakan salah satu daripada putra Adam membunuh saudaranya dikala mereka mempersembahkan persembahan kepada Allah namun tidak diterima. Maka Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya akan menerima persembahan yang dilakukan oleh orang yang bertakwa, yang senantiasa ikhlas karena Allah, dan juga mengikuti cara yang diajarkan oleh Allah, ditetapkan melalui para nabi dan rasulnya. Maka di sini pula kita mengambil faedah, apalah artinya suatu amalan sebesar apapun kalau tidak ikhlas, kalau tidak dibangun di atas ketakwaan. Bahkan sekalipun itu membangun sebuah masjid yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih tentang keutamaan membangun masjid. Kata beliau, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Orang yang membangun sebuah masjid di jalan Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Suatu ibadah yang agung. Namun dikala tidak ikhlas, percuma, sia-sia. Sehingga Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-109, "Afaman kana afaman assasa bunyanahu ala taqwa waridwanin minallahi khairun amman assasa bunyanahu ala harin hujurin fanhara bihi ila nari jahannam." Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 109, apakah orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan keridhoannya, ikhlas, takwa kepada Allah, Allah tidak akan ridho kecuali kalau dia mengikuti cara nabinya. Apakah orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan keridhoannya, khairun, ini lebih baik, atau yang lebih baik, orang yang membangun bangunannya menjulang ke langit di tepi daripada bibir jurang sehingga runtuh beserta, gugurlah bibir tersebut, runtuh beserta bangunannya. Maka diterangkan para mufassirin, hadhil ayatu nuzilat fil munafiqin, ayat ini turunnya pada kaum munafiqin, alladzina banau masjidan, yang mereka itu membangun sebuah masjid, falamma qulubuhum khilwun minal ikhlas, tatkala hati-hati mereka kosong daripada keikhlasan, sehingga akhirnya hancurlah nam bangunan tersebut. Nas'alullah salamah wal afiyah. Sehingga di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya keikhlasan di dalam beramal. Tidak cukup sekedar ikhlas, namun juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah perbuatan dosa, kembali kepada hadis, yang dilakukan oleh seseorang kemudian diikuti oleh orang yang lainnya, maka orang tersebut mendapatkan aset dosa, diikuti oleh yang lainnya. Demikian pula sebaliknya, orang yang mengajarkan, memberikan contoh perbuatan kebajikan. Yang namanya kebaikan terangkum dalam dua hal, ikhlas di dalam beramal dan juga sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam praktiknya. Ikhlas tidak cukup. Di sana ada orang-orang yang mereka ikhlas namun tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amalan mereka sia-sia. 6. Barakallahu fikum, sehingga harus ikhlas dan mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mengadakan perbuatan bid'ah misalnya, sebagaimana kata Imam Nawawi di sini, "Anna man ibtada'a syai'an," barang siapa yang mengadakan suatu kebid'ahan di dalam agama ini, maka orang tersebut kana alaihi mithlu wizrin. Mizlu wizri kulli man iktada bihi, orang tersebut akan mendapatkan dosa, bagian dosa dari dosanya orang-orang yang mencontoh dia. Tatkala mereka mengamalkan suatu amalan seperti amalan yang dia lakukan. Sehingga jangan menganggap sepele. Ini kan cuma diri saya yang berbuat dosa, ya. Kalian jangan mengikut-ikut saya. Nasallahu salama wal afiyah. Ternyata ditiru oleh anaknya, ditiru oleh cucunya. Ketika seorang sudah meninggal, anaknya, "Le, dulu simbah itu begini, begini, begini." Niru siapa? Niru mbahnya. Nasallahu salama wal afiyah. Sehingga di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menyepelekan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Karena orang yang memberikan contoh kemudian ditiru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ilal huda kana lahu ajru wa ajru man amila kana lahu ajrun wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man da'a ila dhalalah kana lahu kana alaihi wizrun wa auzaru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang yang menunjukkan kepada hidayah, petunjuk, kebaikan, orang tersebut akan mendapatkan pahala, ditambah pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Oleh karena itu, sahabat Nabi, walaupun mungkin orang setelahnya memiliki hafalan hadis yang lebih banyak, namun mereka tetap lebih mulia daripada orang setelahnya. Karena mereka mendapatkan fadlus sabaqiyah, keutamaan mendahului. Keutamaan mendahului. Demikian pula orang sebaliknya, orang yang dia itu mengajarkan perbuatan dosa, maka orang tersebut, baik itu bentuknya kesesatan ataupun maksiat, orang tersebut akan mendapatkan dosa, ditambah dosa orang-orang yang mengikutinya sampai dengan hari kiamat. Sampai dengan hari kiamat. Naam, tanpa di dalam hadis Aisyah ada tambahan, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa ataupun pahala orang yang mengikutinya. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan peringatan bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendahului. Oleh karena itu, dibaratkan oleh para ulama, antakuna muttabi'an lisunnah khairun laka min antakuna ra'isan alal bidah. Engkau menjadi seorang yang sebagai pengikut saja, namun ngikuti sunnah, ini lebih baik daripada engkau menjadi tokoh namun tokohnya tokoh sesat, tokoh pemikiran penyimpangan. Naam, enggak selamat. Berapa yang mengikuti? Sudah dosa ditambah dosa orang yang mengikuti. Nas'alullah salama wal afiyah. Apalah artinya kebanggaan di dunia, namun di akhirat nanti, nas'alullah salama wal afiyah, Allah timpakan kepada mereka, Rabbana atihim dhifaini minal adzab. Ya, mereka menyesal tatkala disesatkan oleh para tokoh-tokoh yang sesat tersebut, sehingga mereka menyatakan, ya Allah, timpakan kepada mereka azab dua kali lipat daripada azab kami. Ini nas'alullah salama wal afiyah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hadis. Faedah yang pertama, orang yang dia itu membunuh jiwa yang dengan cara yang zalim, bukan hak. Bagaimana membunuh jiwa yang dibolehkan oleh Allah? Yang pertama adalah membunuh jiwanya kafir harbi. Kafir harbi, jiwa seorang kafir yang memerangi muslimin karena agamanya, memerangi muslimin karena agamanya. Yang kedua, membunuh orang yang dia itu terkena hukum had, baik yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yahilu dami mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara. As-sayyibuz-zani, seorang laki-laki ataupun wanita yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Jadi hati-hati. Kemudian berzina, apa hukumannya? Yurjam, dilempari batu, dirojam sampai dengan mati. Ini membunuh dengan cara seperti ini bukanlah kezaliman, bahkan menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan terus menyepelekan, di sini kan aman mas, gak ada hukum rajam, saya mau berzina sajalah. Na'udzubillah, ucapan yang mengerikan, ucapan yang mengerikan. Ya, yang lebih mengerikan, yang terselubung daripada itu. Apa itu? Gak apa-apa, yang penting kan ini nikah yang syar'i, kata mereka, kawin mut'ah. Ya, yang mulai tersebar di kalangan muda-mudi. Bahkan orang tua yang mereka tua-tua keladi, ya, bagaimana itu kawin mut'ah ditawarkan oleh orang-orang yang mereka membawakan namanya kelompok Syiah. Kelompok Syiah dengan propaganda bolehnya adanya di sana kawin mut'ah, seorang nikah dengan batasan waktu yang disepakati. Kemudian setelah selesai cari pasangan yang lainnya. Ini suatu perbuatan yang keji. Tidaklah yang demikian barakallahu fikum, dikarenakan orang-orang Syiah memang mempunyai pemikiran yang sangat menyimpang, yang mereka berharap supaya Imam Mahdinya mereka yang masih terpendam di dalam sebuah gua di Sirdab sana cepat keluar. Kapan Imam Mahdi itu keluar sehingga dimenangkan orang-orang Syiah? Itu tatkala tersebarnya kejahatan, kemaksiatan dan dosa-dosa di dunia ini sehingga mereka terselubung, ya. Nasallahu salama wal afiyah. Jadi jangan sampai kita memandang agama ini kelezatan dunia, ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat? Orang yang ingin masuk surga banyak di sana perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiwa manusia. Berpuasa tidak disenangi, menahan diri dari makan, minum, jima ataupun juga segala hal-hal yang membatalkan puasa, ya, dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya, tidak disenangi. Di malam hari harus bangun melakukan sholat subuh sedang lelap-lelapnya tidur. Demikian pula sudah memiliki harta yang berlebih ternyata harus mengeluarkan zakat dan memberikan infak kepada keluarga serta bersedekah, tidak disenangi oleh jiwa. Kenapa? Karena namanya manusia, Allah gariskan tabiatnya. Wa kana lihubbil innahu kana lihubbil khairi lasyadid, adalah manusia sangat cinta kepada harta. Wa kana yuhibbul mala hubban jamma, adalah mereka sangat-sangat mencintai harta dengan cinta yang sangat amat, dengan cinta yang sangat amat. Ini demikian. Sehingga jangan sampai, lihatlah dikala mereka orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya dikedepankan akan mengikuti ajakan-ajakan yang bukan di atas ajarannya Nabi, sehingga mereka dijuluki ahlul ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsu. Berbeda dengan orang yang mengikuti Nabi, namanya ahlus sunnah karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun mereka di satu sisi membawakan hadis, membawakan ayat, namun sisi yang lain mereka mencari yang sesuai dengan hawa nafsunya. Berbeda dengan ahlu sunnah, tidak sesuai, benarkan. Belum bisa melakukan, berdoa kepada Allah, lakukan semampunya. Belum mampu, tidak mendustakan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersyukur adanya di sana orang yang mau mengamalkannya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah. Kemudian kita baca hadis berikutnya. Wa an ibni Amr radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, seorang sahabi jalil yang mulia. Beliau adalah putranya Abdullah An ibn Amr radhiyallahu anhuma. Ini demikian. Abdullah bin Amr ibn al-As, ya. Dengan bapaknya Amr ibn al-As umurnya hanya selisih 12 tahun. Jangan heran bagaimana para sahabat menjaga kehormatan mereka, ya. Walaupun masih muda, namun ternyata tatkala keinginan syahwat itu kuat, takut, ya, takut untuk mereka mengumbar nafsunya, sehingga lebih memilih jalan yang benar, yang halal dan diridhoi Allah, menikah, ya, menikah, sehingga didapatkan dengan bapaknya selisihnya sedikit saja, kurang lebih 12 tahun. Ya. Ini demikian. Lah yang seperti ini yang mereka menjaga kehormatan dicela oleh orang-orang Syiah, katanya kafir. Para sahabat kafir. Kenapa? Karena mereka tidak cinta kepada Syiah. Dikafirkan karena hawa nafsu, ya. Lah inilah menjadi tambahan sebagai jenis kesesatan Syiah. Jenis kesesatan Syiah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pembahasan tentang Syiah dalam majelis yang khusus yang lebih bisa diikuti dalam kajian-kajian Kitabul Manhaj. Kita tentang manhaj. Nah, sehingga barang siapa yang menginginkan untuk memperdalam hal tersebut, ya, banyak diterangkan oleh asatidzah kita di kajian-kajian siang hari, baik di masjid ini di hari Ahad ataupun juga barakallahu fikum di Masjid Baitus Salam Purwokerto, ya, pada pekan yang kedua di hari Sabtu ini, di sana lebih mendalam pengetahuan tentang tersebut. Kita kembali kepada sini. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, barang siapa yang membunuh mu'ahadan. Siapa mu'ahad? Mereka adalah orang kafir yang terikat dengan perjanjian damai. Istilah kita semacam kayak duta-duta besar. Orang-orang kafir yang ada perjanjian bilateral, tidak ada peperangan, ya. Duta besar Amerika, duta besar Inggris ataupun yang lainnya. Maka barang siapa yang membunuh mu'ahadan, seorang kafir mu'ahad yang mereka terikat dengan perjanjian damai, lam yarah raihatal jannah, tidak bisa mencium bau wanginya surga. Fa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Padahal sesungguhnya bau wangi surga tersebut sungguh bisa tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di nomor hadis 3166 dan Nasa'i serta Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Qauluhu lam yarah bi fathil ya'i warra. Ucapan Nabi lam yarah dengan difathahkan ya'nya ataupun juga dan juga ra'nya. Lam yarah wa asluhu yarahu ai wajadarih, yaitu mendapatkan angin wanginya surga. Bau wanginya surga. Seorang yang membunuh kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Seorang kafir yang dia itu adalah delegasi ataupun juga duta-duta besar ataupun juga barakallahu fikum para pelancong yang datang dari negeri lain, negeri kafir, kemudian datang ke sini dengan adanya cap imigrasi perlindungan, hah? Mendapatkan perlindungan ahdun, ada perjanjian. Berapa masa tinggal di sini? Sebulan. Sebulan lewat, datang polisi. Anda telah melanggar. Tujuannya apa? Diinterogasi. Harus diperbaharui. Diperbaharui lagi. Bisa jadi dideportasi pulang ke negerinya atau diberikan izin tinggal yang lebih panjang. Ya. Ini mu'ahad yang seperti ini. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, tidak bisa mencium bau wanginya surga. Padahal bau wanginya surga bisa dicium 40 tahun perjalanan. Maka di sini menunjukkan betapa besar dosanya orang-orang yang mereka itu melakukan amalan intihariyah, amalan terorisme ataupun juga bentuk intihariyah, bom-bom bunuh diri yang biasa dilakukan oleh orang-orang khawarij, yang mereka itu tanda yang paling nampak orang yang anarkis dan juga orang yang kritis, namun juga mereka memberontak kepada pemerintahan muslimin. Naam, maka kita ahlus sunnah dengan tegas menyatakan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah muslimun, mereka loyalitas terhadap pemerintahan muslimin di atas ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya, dalam perkara di atas ketakwaan kepada Allah, dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, di dalam perkara yang tidak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan loyalitas yang penuh. Tidak cukup sekedar loyal saja, namun juga berlepas diri. Dengan perlepasan diri sejauh-jauhnya, baik dari pemikiran ataupun juga pelaku-pelakunya, yaitu orang-orang mereka yang ada padanya pemahaman pemikiran khawarij, menentang pemerintah. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Tidak sekedar pemikirannya saja, tokoh-tokohnya dijauhi. Kenapa? Sebab berbahaya. Kata Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, mereka itu orang yang punya pemikiran menyimpang, ini ajrob minal jarob, lebih cepat menularnya daripada penyakit kudis. Lebih cepat pengaruhnya daripada penyakit kudis. Kalau penyakit kudis, ya, cepat nular enggak ini? Cepat nular ya. Airnya saja kalau sudah dipakai berwudu dianjurkan untuk tidak digunakan, ya. Kenapa? Karena mbok barangkali di situ ada bakterinya, ya. Ini demikian. Apalagi barakallahu fikum yang namanya pemikiran menyimpang. Kata Ibn Abbas, ajrob minal jarob. Ini lebih cepat menularnya. Oleh karena itu, seorang yang berpegang kepada sunnah nampak jelas mereka akan berlepas diri dari pemikiran serta orang-orang yang mengidap pemikiran tersebut, ya, karena mbok ketularan. Sebab kalau sudah ketularan menancap di dada, susah membuangnya. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka punya dalil. Dikarenakan mereka seolah-olah punya dalil dari Al-Quran, sementara kita orang yang bodoh datang, coba kamu lihat, bukankah mereka orang-orang yang kafir? Para pemerintah kafir, kata mereka. Kenapa demikian? Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir pukul rata, ya. Padahal para ulama memahami ayat ini karena datang dalam tiga lafaz. Yang pertama, faulaika humul kafirun, semuanya dalam surat Al-Maidah. Yang kedua, faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Yang kedua, fasik. Yang ketiga, faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun, mereka orang yang zalim. Jadi ada tiga. Sehingga para ulama menerangkan, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, dengan keyakinan orang tersebut menyatakan hukum selain hukum Allah lebih mulia, lebih sempurna dan lebih afdol daripada hukum Allah, inilah yang baru kafir. Inilah yang kafir. Namun mereka yang masih menyatakan enggak, hukum Islam itu yang sempurna. Hukum Islam itulah hukum Allah yang memang harus kita lakukan. Namun saya melakukannya karena gimana? Wong saya kerja dengan aturan yang seperti ini. Kalau saya tidak bekerja, nanti saya akan makan pakai apa dan seterusnya. Yang seperti ini baru dikatakan fasik atau zalim, ya. Bukan kafir, berbeda hukumnya. Mereka pukul rata. Dipukul rata. Sehingga tatkala demikian, kalau sudah kafir, ya halal darah dan hartanya, dirampas, dilempar bom dan seterusnya. Ini perbedaannya. Lah kalau kita mendekati orang-orang yang demikian, iya ya, mereka punya dalil. Sudah ajrob minal jarob, lebih cepat menular daripada penyakit kudis. Ya, sudah tiba-tiba jane bener ya, masya Allah, mereka lihat lebih semangat dan seterusnya. Ini demikian, sehingga nampak jelas, ya. Inilah untuk kita mengenali sesuatu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maka di sini merupakan cercaan secara tidak langsung kepada mereka orang-orang yang senang melakukan intihariyah. Man qatala muahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad, lam yarah raihatal jannah, mereka tidak akan bisa mencium bau wanginya surga. Nah, kemudian dikuatkan pula Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah man qatala nafsan muahidatan lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulihi faqad ahfara bi zimmatillah wa la yarah raihatal jannah. Ketahuilah, kata beliau, orang yang dia membunuh satu jiwa, yang dia itu jiwa kafir muahad, satu jiwa saja, ya, maka dalam keadaan jiwa tersebut lahu zimmatullahi wa rasulih, dia itu dilindungi oleh Allah dan Rasulnya, yaitu di bawah tanggung jawab muslimin yang dia itu memberikan stempel tadi. Pemerintah Indonesia muslim, Pak. Bagaimana muslim? Lihatlah mereka masih sholat, ya. Mereka dengan pijakan dan kecintaannya senang mendengar syiar-syiar Islam, nampak di masjid-masjid Allah. Bahkan di Bali saja yang mayoritasnya Hindu masih ada azan, ya. Kemarin, hari Jumat kemarin, saya ditelepon oleh seorang dari Bali bertanya, ini bagaimana ya, saya di sebuah kampung isinya 30 orang tok, mau Jumatan tapi gak ada yang khotibnya, gimana? Jumatan gak? Jumatan. Terus yang jadi khotib siapa? Ya Anda kan bisa, walaupun dengan membaca buku, walaupun dengan membaca buku, yang penting rukun-rukun khutbah dijalankan, ya. Maka akhirnya, nah ini subhanallah, di Bali masih ada sholat Jumat dan seterusnya bebas dilakukan, ya. Barakallahu fikum. Ini demikian. Berarti negeri Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus sebuah syariah pasukan perang, kata beliau, isrik, ya, perlahan-lahan, hatta tanzila bisahatim, sehingga engkau dekat dengan wilayah mereka, area mereka. Kalau terdengar azan, ketahuilah itu negeri muslim, ya. Sehingga di sini mereka yang membunuh seorang kafir muahad, faqad ahfara bi dhimmatillah, telah melanggar perlindungan Allah, jaminan Allah, wala yarah raihatal jannah, dia tidak akan bisa meraih atau mencium baunya surga. Fa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa, padahal wanginya ini bisa dicium sejauh 40 kharif, 40 tahun. Ini mudah-mudahan Allah senantiasa menyelamatkan kita dari pemahaman-pemahaman yang keliru, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita pula dari ketergelinciran di dalam agama ini. Nasallahu salama wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.